Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan hidayah, agar kita bukan hanya bisa belajar, bisa mengkaji, tapi juga diberi kekuatan untuk meresapi, memahami, lalu mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa amalkan, kita bisa terapkan, dan kita bisa memanfaatkan ilmunya khususnya di saat kita butuh. Karena banyak kita sulit untuk memanfaatkan ilmu pada saat butuh, padahal udah tahu ilmunya, padahal udah tahu dalilnya. Banyak di antara kita sudah tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah, la taghdab walakal jannah, jangan marah tapi bagimu surga, jangan marah dan bagimu surga. Tapi siapa di antara kita yang bisa memanfaatkan hadis tersebut ketika terpancing dengan sikap istri, atau terpancing dengan sikap suami, terpancing dengan sikap anak? Kalau marah untuk mendidik itu gak ada masalah, kita marah ke anak kita untuk mendidik, kita marah kepada istri untuk mendidik. Tapi kalau marah emosi, maka kita tidak bisa atau gagal memanfaatkan hadis tersebut, baru kita sudah hafal. Dan disinilah sekali lagi pentingnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita enggak ditolong enggak bisa. Kita enggak akan bisa ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka awali perjumpaan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan untuk belajar, apalagi belajar dengan kitab terbaik di dunia, atau di antara kitab terbaik di dunia. Dan kitab terbaik di dunia setelah Al-Quran dari sisi penyebaran dan pengkajian. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan emas yang kalau kita tidak syukuri, jangan sampai Allah cabut. Belajar dengan yang terbaik itu selalu memberikan berbagai macam pengalaman, insight, lalu sensasi, lalu ilmu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan menariknya zaman sekarang kita belajar gratis, gak bayar, gratis. Jadi kalau kita gak bersyukur, terus gimana caranya mempertanggungjawabkan nikmat tersebut? Ada banyak orang bayar untuk belajar dengan yang terbaik, itu bayar. Ada salah satu teman pekan ini berangkat ke keluar untuk belajar di salah satu kampus yang punya nama di bidangnya. Itu untuk 2 semester aja dia harus bayar 300 juta. Untuk 1 tahun, 300 juta. Atau enggak? Sebenarnya 2 semester kan enggak sampai 1 tahun ya efektif belajarnya. 300 juta. Itu belum living cost, belum segala macam. Hanya untuk bisa belajar aja 300 juta. 300 juta. Dan kita belajar Riyadhus Shalihin dari sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan. Hampir ini udah 1 semester loh harusnya nih Riyadhus Shalihin. Sudah 1 semester harusnya nih. Kita tinggal belum UAS aja. Dan gratis. Allah kasih gratis. Kita gak harus bayar 150 juta. Gratis. Gratis. Lalu kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Maka jangan heran kalau nikmat itu dicabut jika kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur aku tambah nikmat tersebut, namun kalian kufur nikmat, adzabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Dan 1 semester ini jamaah sekalian, ini ilmu semua, ilmu semua, dan sangat sangat real, sangat aplikatif, khususnya di masa-masa seperti ini. Maka kalau kita tidak bersyukur, bagaimana kita bisa mempertahankan nikmat Allah ini, dan khawatir nikmat itu dibalik menjadi azab dan neraka dunia. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Sebuah ayat yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi secara matang, secara apik, secara tepat untuk disuguhkan kepada kita semua. Dan ini menunjukkan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihat ayat pertama, ayat kedua itu dalamnya minta ampun. Dan benar-benar kita banget pada hari-hari ini. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Bukankah itu hari-hari kita saat ini ketika lagi susah, lagi masalah, lagi kena ujian dan seterusnya? Atau ayat kemarin, fazadahum imana, justru ketika ditakut-takuti iman mereka bertambah dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik pelindung. Dan kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga hadirin Allah muliakan adalah surat Al-Furqan ayat 58. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira." Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyatakan, wa qala Allah ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang maha hidup, alladzi la yamut, dan tidak pernah mati dan tidak akan mati. Wa kafa wa sabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memujinya subhanahu wa ta'ala, bertasbihlah dengan memujinya subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah maha mengetahui dosa-dosa hambanya, dosa-dosa hambanya. Hadirin Allah muliakan, ayat yang begitu luar biasa, ayat yang begitu luar biasa. Bertawakallah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertumpulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, al-hayyu, yang maha hidup dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa hambanya. Itu ayat yang akan menjadi menu kita pada pagi hari ini yang begitu indah. Hadirin Allah muliakan, apabila dua ayat sebelumnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang keyakinan ya, apabila Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada dua ayat sebelumnya menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal, tentu saja ayat ini kembali beliau sampaikan tentang tawakal dan menginfokan kepada kita siapa sih yang berhak kita bertawakal kepadanya, dan kenapa hanya Allah lah tempat kita bertawakal. Jadi kenapa tuh? Kenapa hanya Allah tempat kita bertawakal? Hadirin Allah muliakan. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang Maha Hidup yang tidak pernah dan akan mati. Yang Maha Hidup dan tidak pernah dan akan mati. Hadirin Allah muliakan. Sebagian orang, terus kenapa Ustaz? Loh, ini pesan yang sangat tajam dan dalam jemaah. Al-Hayyu adalah salah satu nama-nama Allah. Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Hadirin Allah muliakan, dan hidup adalah lawan dari kematian. Kehidupan adalah lawan dari kematian, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Manzur dalam Misanul Arab. Dan di ayat ini ditegaskan yang Maha Hidup yang tidak mati. Jadi semua diblok gitu. Yang Maha Hidup aja sudah cukup untuk menjelaskan Allah enggak mati. Tapi ini ditekankan Al-Hayyu Alladzi La Yamut. Para ulama kita menjelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan dengan atau antara kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ia adalah Al-Hayyu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa kehidupan Allah akmalul hayati wa atammuha. Akmalul haya wa atammuha. Kehidupan yang paling sempurna dan yang paling komplit. Wahia hayatun tastalzimu jami'a sifatil kamal. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat sempurna. Wa tanfi addadaha min jami'il wujuh. Dan sekaligus meniadakan semua kebalikannya, kebalikan kesempurnaan maksudnya, Jadi kebalikan sifat sempurna dari seluruh sisi jamaah. Jadi ini mengandung seluruh sifat sempurna dan di waktu yang sama meniadakan segala lawan dari sifat sempurna. Hadirin Allah muliakan, makanya beliau juga menjelaskan wa kullu man kanat hayatuhu akmal min ghairihi kana fi'luhu aqwa wa akmal. Dan setiap pihak yang kehidupannya sempurna atau lebih sempurna dari pihak lain, maka otomatis perbuatannya lebih kuat dan lebih sempurna lagi. Hadirin Allah muliakan, adapun manusia, gak ada di antara kita yang punya kehidupan sempurna. Gak ada. Kita hidup, tapi hidup kita gak sempurna. Dan ketidaksempurnaan kita dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Betul, kita hidup. Tapi siapa di antara kita yang bisa hidup dan on 7x24 jam? Nggak usah 7x24 jam deh. Mayoritas kita nih, siapa yang bisa hidupnya on gitu ya, dalam tanda kutip on bahasa kita, selama 1x24 jam. Selama 1x24 jam nggak nguap, nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Diajak ngobrol, diajak bicara serius antara di jam 7 pagi. Jadi dia ada meeting jam 7 pagi, lalu ada meeting lagi jam 12 siang, lalu ada meeting lagi ba'da maghrib, lalu ada meeting lagi jam 10 malam, lalu ada meeting lagi jam 1 malam, lalu meeting terakhir jam 3 pagi, jam 3 malam, dan semuanya standarnya sama. Siapa di antara kita begitu? Jam 7 pagi, nanti jam 12, nanti ba'da maghrib, atau misalnya jam 12 ba'da zuhur, jam ba'da asar, terus ba'da maghrib ada meeting, lalu jam 12 ada meeting, atau jam 10 ada meeting, jam 1 ada meeting, jam 3 ada meeting, dan gayanya, semangatnya, lalu pandangannya, meeting jam 1 malam sama jam 7 pagi, meeting pertama tuh, gak ada bedanya. Siapa di antara kita demikian? Gak ada, udah. Meeting pertama boleh semangat tuh, pokoknya gini ya patternnya ya, pokoknya saya jelaskan dulu. Meeting jam 1 malam, udah pakai gue terima beres deh. Gue terima beres, udah lo atur semua deh. Terus, mau ngapain kamu, anda? Saya mau tidur, udah ngantuk. Dan jam 1 malam meeting. Dan hari itu full. Kalau jam 1 malam meeting sebelumnya istirahat sih mungkin masih on. Ini full. Ada meeting sana, meeting sini dan seterusnya. Siapa di antara kita demikian? Gak ada. Pesepak bola mana yang schedule pertandingan bolanya sehari 3 kali? Bola cuma 90 menit loh. Kita punya 24 jam. Jadi pertandingan pertama pagi, pertandingan kedua siang, pertandingan ketiga jam 8 malam. Siapa nih yang paling kuat gitu loh? Yang inisialnya R deh katanya, itu fisik yang paling jago tuh dia, yang paling fit dia. Coba men, 3 kali dalam sehari. Kalau gak berantakan. Kalau gak berantakan. Padahal dijaga makan, dietnya tuh luar biasa, makanannya tuh bergizi banget, latihannya gak karu-karuan. Sebagian orang bilang robot. Itu robot tuh, bukan manusia. Ya coba aja. Wong pelatih-pelatih papan atas dunia dikasih schedule istirahat cuman sehari aja pada protes. Ini gak benar nih, istirahatnya cuma sehari. Pemain saya kecapean. Nah itu pemain kecapean itu. itu menunjukkan kita gak punya kehidupan yang sempurna. Kita capek, kita lelah, kita ngantuk. Allah gak ada sama sekali. Makanya ayat yang paling luar biasa dalam Al-Quran, ayat kursi, salah satu pesan yang Allah berikan kepada kita di ayat terbaik di dalam Al-Quran apa? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa arti la ta'khudhuhu sinatu wa la naum? La ta'khudhuhu sina. Allah yang tidak pernah terserang rasa ngantuk. Wa la naum, dan enggak pernah tidur. Enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Maka ini semakin membuat kita tersadar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan ini itu menyampaikan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah, bergantunglah, bertumpulah kepada yang maha hidup. Yang maha hidup. Yang gak pernah mati. Kehidupan yang sempurna. Jangan bertawakal kepada manusia. Jangan bertumpu pada manusia. Jangan menggantungkan hati Anda kepada manusia. Anda lagi butuh manusia, dia lagi tidur. Kita lagi butuh pandangan yang sangat, kita lagi punya masalah, kita butuh pandangan. Pas kita minta masukan, dia sendiri lagi pening. Aduh maaf, gue gak bisa bantu ya. Gue sendiri lagi banyak masalah nih. Di telepon ada, kita punya hal besar jam 1 malam, telepon gak diangkat. Paginya baru dia WA kita, mohon maaf tadi malam aku udah tidur. Itu manusia. Manusia tuh begitu. Kita janji meeting jam 9 malam karena penting. Pas ngeliat, udah kita cancel aja. Besok pagi, kok di cancel? Bos sudah ngantuk, udah gak bisa deh. Kok di cancel nih? Bapak udah sayup-sayup. Mendingan kita cancel, biarkan beliau istirahat. Besok pagi kita meeting lagi. Itu manusia. Mau secerdas apapun, kehidupannya gak sempurna. Tapi coba kita bergantung kepada Allah. Kita punya masalah besar jam 1 malam. Bukankah Anda bisa wudu? Lalu Anda sujud kepada Rabbul Alamin. Lalu Anda minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baru setelah itu, musyawarahkan dengan manusia. Tapi bukan manusia menjadi nomor satu dan prioritas. Prioritas kan yang maha hidup. Yang tidak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Pada saat kita bergantung, lalu kita mau minta jam berapa aja, responnya selalu sama. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Responnya sama. Enggak ada orang ulama mengatakan ini ayat hanya untuk siang hari ya. Kalau malam Allah udah ngantuk, enggak ada kan. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Beda kalau sama manusia. Kalau mau hubungi bapak antara jam 8 sampai jam 10 siang. Kenapa? Selebihnya sibuk. Oh iya, oke. Kadang-kadang kita udah jam apa 8 sampai 10 siang enggak diangkat juga. Datang diblok juga. Saya mau datang. Udah janji, udah. Tapi lagi ada rapat nih. Saya tunggu, enggak bisa sampai malam. Terus besok datang lagi. Itu manusia. Tapi tetap aja getol, besoknya datang. Enggak ditolak lagi, besoknya datang. Manusia bisa gitu. Tapi zuhur enggak sholat. Asar gak sholat. Pak, mohon maaf, saya lagi mau menawarkan produk baru kami. Saya gak ada waktu. Gimana kalau saya datang ke tempat bapak? Oh gak bisa. Besok gimana pak? Bisa tuh, ngejar tuh kalau manusia. Bisa. Manusia dikejar tuh. Allah gak bisa. Padahal Allah gak tidur, gak ngantuk. Allah punya kehidupan yang sempurna. dan sifat-sifat yang sempurna. Hadirin yang Allah muliakan, dan kehidupannya bukan hanya full dari segi waktu, tapi kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dan para ulama, hayatun tastalzimu jami'a sifatil kamal, kehidupan yang mengandung seluruh sifat-sifat baik yang sempurna, seluruh sifat-sifat baik yang sempurna. Seluruh sifat-sifat baik yang sempurna. Makanya kan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini belum mengatakan fa innahu kafik fa nasiruka wa muayyiduka wa mudhfiruka. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupkan kamu, akan menolong kamu, akan mensupport kamu, dan akan memenangkan kamu. Jadi bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, karena kehidupan Allah ini sempurna dan mencakup seluruh sifat-sifat sempurna. Maka Allah akan mencukupkan kamu, akan menolong kamu, akan mensupport kamu, dan akan memenangkan kamu. Kan begitu zaman sekalian. Dan gampang, simple. Beda dengan manusia, ribet, subhanallah. Dan apakah udah kejar capek-capek gak dapat? Udah ngejar capek-capek, mohon maaf saya gak bisa bantu. Dan ngejar manusia tuh, subhanallah, itu telepon gak diangkat, terus gak dihubungi, gak ketemu-ketemu. Kadang-kadang kita harus ngikutin hobinya. Ternyata hari-hari ini dia lagi hobi sepeda, kita harus ikut sok-sok jadi anak sepeda. Gitu, hanya untuk ngikutin dia aja. Gitu. Ternyata dia hobi road bike. Aduh, repot lagi. Udah tuh roda kecil-kecil lagi. Kita enggak terbiasa pakai sepeda mini apa langsing-langsing begitu. Enggak tahu kenapa, subhanallah. Bulan depannya udah gak suka sepeda, sukanya golf. Belilah stick golf biar bisa main golf sama beliau. Aku udah ngincer, subhanallah. Akhirnya mulai lagi latihan. Bulan depannya udah gak suka golf, sukanya basket, jadi anak basket. Masya Allah, beli Air Jordan lah segala macam. Udah, hidupnya begitu. Hidupnya demikian. Bulan depannya lagi udah gak suka olahraga, lagi suka bahasa Spanyol, kursus lah bahasa Spanyol. Jadi, ya Allah subhanallah, itu ngincer manusia tuh gitu. Adapun Allah, anda tinggal bangun sepertiga malam terakhir, jaga sholat, nangislah sama Allah, ya Rabbi, Rabbi. Anda gak dilecehkan, anda gak dikesetin sebagai manusia, anda kejar dia, dikesetin sama dia. Subhanallah. Terus saja gak semua, tapi sebagian. Tapi kalau Allah, semakin kita mengemis kepada Allah, semakin mulia kita. Itu kan kaidah para ulama. Semakin kita merendah, semakin kita ketergantungan dengan Allah, kita semakin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin Nabi Ibrahim bergantung kepada Allah, semakin mulia di hadapan manusia. Lihat Nabi SAW, semakin Nabi SAW merendah dan bergantung kepada Allah, semakin mulia. Semakin mulia. Semakin punya izzah. Dan sebaliknya, semakin kita bergantung sama manusia, aduh, semakin berantakan hidup kita. Semakin hina. Semakin rapuh. Semakin rapuh. Dan belum tentu tujuan kita tercapai juga. Adapun sama Allah pasti tercapai, karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Makanya kata Imam Nu'aim bin Hammad, dibawakan Imam Bukhari, kata Imam Nu'aim bin Hammad, al-hayyu wal fa'al, Yang maha hidup adalah yang memiliki kemampuan komplit dan sempurna dan mampu melakukan apa saja yang ia inginkan. Fa'al, mampu melakukan segala sesuatu. Lalu menjelaskan sebuah filosofi, wa kullu hayyin fa'al, dan setiap yang hidup itu beraktivitas. Fala farqu bainal hayy wal mayyit illa bil fi'il wasyu'ur, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang hidup dan mati kecuali dari sisi gerakan, aktivitas dan perasaan. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang hidup dan yang mati kecuali beda dari sisi aktivitas, perbuatan, dan perasaan. Maksudnya apa sih? Orang hidup punya perasaan, orang mati gak punya perasaan. Orang hidup punya gerakan dan aktivitas, orang mati gak punya gerakan dan aktivitas. Sudah mati, selesai. Gak bisa gerak-gerak, gak bisa bicara, gak bisa jalan-jalan. Adapun yang hidup bisa bicara, bisa jalan, bisa bekerja, bisa melangkah, bisa kasih isyarat. Artinya apa? Kalau Allah yang maha hidup, maka Allah lah yang memiliki semua gerakan, perbuatan, dan aktivitas yang sempurna. Dan itu yang kita butuhkan dari pihak di mana kita bergantung padanya untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena semuanya bisa. Fa'al, semua bisa. Tanya sama ibu-ibu sekalian, paling suka belanja bulanan di mana? Maka mereka akan sebutkan sebuah tempat. Tanya lagi, kenapa? Alasannya, kan di tempat itu semua ada, gak ribet, semuanya ada. Kenapa suka belanja bulanan sini? Semuanya ada, enak, kualitasnya juga bagus. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim. Semakin kehidupan itu sempurna, maka semakin komplit perbuatan-perbuatan baik, semakin komplit kemampuan-kemampuan kebaikan. Lalu bagaimana dengan Al-Hayyu yang maha hidup? Maka perbuatannya, maka semua perbuatan Allah itu sempurna dan komplit. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir. Mau apa aja bisa. Makanya Allah akan tolong Anda. Allah yang akan tolong Anda. Allah yang akan support Anda. Dan Allah punya seluruh kemampuan untuk mensupport kita. Allah yang akan memenangkan Anda. Karena Allah punya semua instrumen dan environment untuk memenangkan kita. Tapi kemana pihak yang bertawakal kepada Allah? Hadirin Allah muliakan. Dan sebaliknya, semakin kehidupan itu tidak sempurna dan lemah, semakin lemah juga kemampuan dia menolong kita. Karena aktivitasnya rapuh. Gerakannya lemah. Semakin lemah kehidupan, gerakan semakin lemah. Aktivitas semakin lemah. Dan perbuatan semakin lemah. Makanya kita lihat orang tua kita yang sudah 70 tahun, 80 tahun. Jalan sudah lemah. kaki sudah lemah, maka otomatis kualitas kehidupan mereka lemah. Iya kan? Jadi itu tadi, semakin energik, semakin mobilitasnya kuat, kualitas kehidupan itu semakin bagus. Nah, semakin gak bisa ngapa-ngapain, semakin kaki gak bisa digerakin, tangan gak bisa digerakin, terus gak produktif, gak ada karya, maka kehidupan semakin lemah. Dan itulah tabiat manusia. Manusia itu lemah. Kehidupan manusia itu sangat tidak sempurna. Dan itu ada, mulai dari kita ngantuk, kita tidur, terus apa yang kita kerjakan gak sempurna. Dan yang apa, tenaga kita pun ada batasnya, ada capeknya, ada letihnya. Kita terlambat makan aja, kita keserang asam lambung, mah kita kumat, mulai pening, mulai agak gemeter. Padahal gak, cuman gak makan, dalam tanda kutip, cuman gak makan atau gak minum beberapa waktu, udah berantakan, gak bisa mikir. Itu belum ditambah kita, belum ditambah faktor emosi kita. Itu semakin membuat kehidupan kita tuh lemah. Belum lagi kalau wanita ada PMS, ada haid, ada faktor hormonal. Dan itu yang dikeluhkan. Itu yang dikeluhkan istri kita, dikeluhkan kakak perempuan kita, dikeluhkan wanita-wanita. Aduh, susah banget ya on track gitu, bersikap matang, dan sebenarnya kalau udah PMS, kalau udah hormonal dan lain sebagainya, itu gimana ya Ustaz ya? Itu menunjukkan kehidupan gak sempurna. Belum temperamen, emosi, trauma, dan sifat-sifat lemah yang lain. Hadirin Allah muliakan. Lalu bayangkan jika kita bertawakal, bertumpu, dan hati ini bergantung kepada makhluk yang seperti itu, gimana gak berantakan? Makhluk yang kehidupannya jauh dari kata sempurna, manusia. Maka wajar kalau kehidupan kita rapuh. Wajar kalau diri ini ringkih. Sekali lagi, bukan karena masalah dan problematikanya, tapi kita salah bertumpu dan salah bergantung. Itu yang jadi masalah. Kita gak bergantung ke yang maha hidup, yang punya kehidupan sempurna. Tapi kita bertumpu dan bergantung sama makhluk. Kita lemah. Kita bergantung sama yang lemah. Ya wajar hasilnya rapuh dan ringkih. Kan manusia itu, wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surat An-Nisa 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kehidupannya kehidupan yang lemah. Lalu kita bergantung sama dia, hasilnya adalah keringkihan dan kerapuhan. Terlepas seberapa cerdasnya kita, seberapa hebatnya kita, seberapa kuatnya kita, begitu hati ini bergantung dan bertawakal kepada manusia atau makhluk, maka yang lahir adalah kerapuhan dan keringkihan. Disinilah fak, sebab, dan kunci jawaban mengapa jemaah banyak orang-orang sukses dan nama-nama besar di bidang dunia mereka masing-masing itu hancur begitu orang yang dicintainya meninggal dunia. Dan gak jarang dari mereka bunuh diri. Ada yang bunuh diri karena istrinya wafat. Ada yang bunuh diri karena anaknya meninggal. Ada yang bunuh diri karena ibunya meninggal. Padahal nama-nama besar. Kalau kita mau sebutkan nama, kita sebut, bisa sebutkan nama di majelis. Tapi nama tidak penting, jangan sekalian. Yang penting adalah ini kejadian. Dan ini bukan orang-orang yang gagal, yang lemah dalam kehidupan. Enggak, ini orang-orang berhasil. Ini master-master di bidangnya. Begitu putrinya meninggal, hancur semuanya. Kenapa? Hatinya ke putrinya. Begitu istrinya meninggal, selesai, tamat, udah blank, bingung. Kenapa? Karena hati ini berpaut kepada istri. Atau sebaliknya, begitu suaminya wafat atau meninggal, hancur, habis. Langsung kesehatannya drop, menurun, meninggal dunia. Begitu ayah atau ibunya meninggal, selesai, tamat udah. Padahal karir tuh lagi di atas, selesai. Hancur sehancur-hancurnya. Itu contoh yang meninggal. Ini baru contoh yang meninggal, belum pengkhianatan. Karirnya, masya Allah. Tiba-tiba suaminya selingkuh, hancur semuanya, selesai. Suaminya selingkuh, udah hampir, selesai. Udah isinya, isi kehidupan itu mimpi buruk. Kenapa? Hatinya ke suami. Atau anaknya ternyata bandel, ngedrugs dan seterusnya, hancur, selesai. Karena ke anak hatinya bertumpu. Ini kadang terjadi. Ada banyak orang tuh berharap anaknya yang jadi, anaknya harus jadi suksesor dia, anaknya harus melanjutkan bisnis dia. Atau sebagian orang tua berharap anaknya berhasil mengangkat kondisi finansial keluarga dari lembah kemiskinan. Karena anaknya pinter banget, cerdas banget, lalu dapat beasiswa misalnya ke kampus-kampus yang Ivy League, terus udah dilamar sama perusahaan-perusahaan besar di luar. Pokoknya harapannya besar. Tiba-tiba anaknya main futsal, serangan jantung, meninggal. Itu hancur jamaah, meninggal karena bertumpu sama dia. Itu hancur sehancur-hancurnya. Makanya siap-siap kecewa, dan bukan hanya kecewa, hancur. Baik, karena kehidupan manusia itu gak sempurna. Kehidupan manusia itu pasti akan di-cut dengan kematian. Kalau kita bertumbuh sama orang, terus kalau dia meninggal gimana? Selesai semuanya. Atau pengkhianatan. Kita udah jaga hubungan baik-baik sama orang, ditinggalin sama dia. Akhirnya sakit hati lagi. Itu tuh pokoknya hidup kita tuh kalau nggak sakit hati, kecewa, marah-marah, nyalain orang, kita udah mengabdi sama teman kita, tiba-tiba pandemi ini disingkirkan kita karena ada investor yang lebih bagus atau karena ada orang yang bisa lebih meyakinkan, ditinggalin. Udah pandemi ditinggalin pula. Kenapa? Karena kita bergantung sama itu. Jangan kesana. Coba kenapa Nabi SAW tidak baper ketika orang-orang munafik berusaha mengkhianati beliau. Orang-orang munafik berusaha mengkhianati beliau di perang Uhud, memfitnah istri beliau Aisyah di Hadithatul Ifki. Tapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, lalu anaknya Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kabar itu, lalu meminta baju beliau untuk jadi kain kafan, beliau kasih, lalu berharap beliau mensolati, beliau mau mensolati. Subhanallah, ini musuh besar dalam selimut karena hati beliau gak ke manusia. Hati beliau terpaut kepada Rabbul Alamin. Dan kalau beliau mencintai manusia seperti beliau mencintai Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, ibu-ibu kita, tapi cinta beliau tidak sampai mensejajarkan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sampai sama dengan cinta kepada Allah. Dan hati tidak bergantung sebagaimana hati bergantung kepada Allah. Bergantung kepada manusia sangat-sangat tidak aman dan sudah pasti mengecewakan dan ringkih. Jadi dari satu sisi ringkih dan rapuh karena yang lemah bertumpu dengan yang lemah, itu kan kaidah. Kenapa kita harus bertawakal kepada Al-Hayy yang Maha Hidup dan punya kehidupan yang sempurna? Karena bertumpu dengan manusia itu sama saja bertumpu dengan pihak yang punya kehidupan yang sangat tidak sempurna. Maka ini artinya yang lemah bertumpu dengan yang lemah, yang ringkih bertumpu dengan yang ringkih, yang rapuh bertumpu pada yang rapuh. Hasilnya ya rapuh. Udah rapuh, ringkih, yang kedua pasti akan terputus dengan kematian atau sakit yang semi meninggal. Contohnya apa? Stroke. Kita bertumpu dengan orang, tiba-tiba dia pecah pembuluh darah, stroke, dan terlambat ditindakan. Udah, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal selama ini yang backup kita dia. Semua orang gak suka sama kita, tapi karena kita dekat sama bos kita, akhirnya aman. Tiba-tiba bos kita pecah pembuluh darah, stroke, gak meninggal, tapi udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, selesai, tamat riwayat kita, disingkirin. Dan kita rapuh karena selama ini bergantung sama manusia. Belum lagi tadi pengkhianatan manusia. Manusia itu zoluman jahula, al-azab ayat 72 kan. Zolum. Ini manusia itu setelahnya udah zolimnya minta ampun kecuali yang dirahmati oleh Allah. Lalu kita bertawakal sama sosok yang seperti itu, ya repot. Makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perjanjian Hudaybiyah, salah satu butirnya apa? Salah satu poin perjanjiannya, barang siapa yang murtad dari umat Islam di Madinah lalu pergi ke Mekah, atau keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, maka orang Mekah boleh menerima mereka, tapi tidak sebaliknya. Sebagian para sahabat mengatakan, "Ya rugi, masa ini merugikan kita," tapi Nabi tetap tidak bergeming, gak masalah. Salah satu hikmahnya, orang mau kabur dari kita gak ada masalah, wong kita tidak bergantung sama dia. Dan buat apa nyimpan pengkhianat? Kan dia kabur. Udah, orang kayak gitu kan gak bermutu. Oh, dia keluar, Buat apa pertahankan orang kayak begitu? Ya sudah, kalau kabur, kabur aja. Kita juga hati kita gak bergantung sama si A, hati kita gak bergantung sama si B, hati kita gak bergantung sama si C. Hidup tuh enak. Kan ada Rabbul Alamin. Kan ada Al-Hayy yang gak pernah wafat dan gak pernah mati. Al-Hayy alladzi la yamut. Al-Hayy alladzi la yamut. Yang maha hidup dan tidak pernah mati dan tidak akan mati. Sehingga kuat. Kan pede kita. Kita yakin zat yang kita tumpui dan kita bergantung padanya gak pernah hilang. Bahkan gak pernah tidur. 7x24 jam selalu melihat kita, mengamati kita, menjaga kita, siap mendengarkan cerita-cerita kita kalau kita mengeluh dan mengadu kepadanya, siap mendengar permintaan dan doa-doa kita setiap kita meminta ya Rabbi, ya Rabbi, siap menerima sujud kita dan bermunajat kepada kita pada saat kita sholat. Itu kurang kuat apa mental seorang muslim kalau benar-benar punya keyakinan seperti itu. Itulah. Dan hasilnya, itu kan isapan jempol. Ayat yang sebelumnya kan, kemarin yang kita pelajari, begitu semua, begitu ada nada sumbang mengembosi bahwa manusia ingin menyerang kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik al-wakil atau pemberi perlindungan. Gak ada masalah. Lalu saya nyerang ada masalah. Karena kita punya pelindung yang maha kuat, yang maha hidup. Itu yang perlu kita camkan. Ada di sebuah daerah jemaah sekalian. Itu ada seseorang yang enggak berani disentuh oleh pihak lain. Kenapa? Karena ayahnya sangat ditakuti. Ayahnya sangat ditakuti di lingkungan tersebut, di daerah itu. Maka anaknya mau buat apa aja, enggak ada yang berani sentuh. Mau anaknya kepedean, sok segala macam. Sampai pada titik ayahnya masuk penjara. Begitu ayahnya masuk penjara, oh selesai nih anaknya, mah. Ayahnya gak bisa masuk penjara. Dan akhirnya anaknya dibunuh sama orang. Karena selama ini mengandalkan sosok ayah. Akhirnya suka-suka ngezolimin A, ngezolimin B, C. Yang dizolimin gak berani karena ada bapaknya. Bapaknya hilang, selesai nih anak. Tapi kalau kita bertawakal sama Allah, gak akan kita ngezolimin manusia, gak akan. Karena untuk bisa mendapatkan perlindungan secara sempurna oleh Allah, kita harus taat. Kita harus jalankan perintah, jauh larangan, bertakwa. Dan salah satu bentuk takwa berakhlak baik sama orang. Dan kalaupun ada orang tetap zolim atau hasad sama kita, Allah yang akan lindungi kita. Dan gak ada ceritanya Allah tidur, Allah ngantuk, Allah menghilang, gak ada. Utawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Usabbih bihamdihi. Bertasbihlah dengan memuji Allah. Dan Allah, cukuplah Allah yang tahu dosa-dosa hambanya. Ini juga sekaligus membuat kita jangan cari ridho manusia. Gak ada gunanya. Allah, Allah Maha tahu dosa-dosa kita. Arah kalau kita bergantung sama manusia atau cari ridho manusia, seringkali kita itu jadi orang yang dua muka, jemaah. Depan baik, belakang gak bagus. Kan yang penting baik di hadapan pihak yang kita sedang incar, pihak di mana kita bergantung. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa hambanya. Manusia enggak tahu dosa kita, Allah tahu, jemaah. Dan kalau Allah tahu, apa kita mau lari ke mana? Enggak ada tempat melarikan diri kecuali bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Rabbul Alamin. Semua orang di lingkungan kita menganggap kita baik, tapi kalau Allah tahu dosa-dosa kita, apa susahnya Allah menghancurkan semuanya, membuat sebuah kondisi kebalik semuanya? Karena dosa-dosa kita, kita hapuskan dengan taubat. Maka berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah, walaupun seluruh manusia tidak tahu dosanya, ia tetap jaga diri dan bertobat kepada Allah. Karena bagi dia yang penting Allah itu ridho. Dan semua manusia tidak tahu dosa dia, tapi Allah tahu, itu masalah besar. Sebagaimana semua manusia gak suka sama dia, tapi kalau Allah ridho sama dia, itu bukan masalah. Sebagaimana Nabi SAW dan para Nabi dan Rasul, tapi seluruh manusia seneng sama dia. Yang tahu dosanya cuma Allah, yang lain gak ada yang tahu. Itu masalah besar bagi orang-orang yang bertawakal. Itu masalah besar bagi orang-orang yang bergantung sama Allah. Itu masalah yang sangat besar. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Atau kita buka 1-2. Ada pertanyaan enggak? 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga dan tim serta seluruh umat Islam selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana caranya menghibur saudara saya yang sakit parah dan saat ini juga terkena COVID sehingga imannya drop dan sering mengeluh tidak kuat dengan penyakitnya? Apa yang sebaiknya dia lakukan agar kembali kuat dan sabar dalam menghadapi penyakitnya saat ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW sudah bersabda bahwa wasabru ya'til abda ala qadril musibah. Allah, kesabaran itu akan Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan beratnya musibah. Jadi ini bukan tentang mampu atau tidak bersabar, tapi ini tentang mau apa tidak bersabar. Karena kesabaran Allah berikan sesuai dengan beratnya musibah. Lalu yang kedua, perkuat hubungan dengan Allah dan amalkan ayat ini atau pembicaraan kita atau kajian kita pada saat ini. Bergantunglah kepada yang Maha Hidup. Bergantunglah kepada yang Maha Hidup, kepada Rabbul Alamin. Karena itu kekuatan. Dan yakinlah bahwa inti dari hidup ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan sakit atau sehat. Dan kalau kita sudah yakin bahwa pencarian dalam hidup adalah mencari ridho Allah, maka Allah ridho dengan orang yang bersabar ketika diberikan musibah. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mu'min. Semua perkaranya baik dan terbaik. In asabathu sarau syakar fakana khairan lah. Apabila diberikan kesulitan lalu dia bersabar, maka itu yang, jika diberikan kelapangan, kenyamanan, dia bersyukur, itu yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu darau sabar fakana khairan lah. Dan apabila diberikan kesulitan, sakit, lalu dia bersabar, itu yang baik dan terbaik buat dia. Dan ingatlah selalu sabda Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Jangan sampai kita gagal paham, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, tapi justru kita salah paham, lalu marah sama Allah. Itu bahaya. Allah sayang sama kita, lalu kita marah karena kasih sayang Allah. Dan terakhir, ingatlah hakikat kehidupan. Ingatlah hakikat kehidupan yang intinya adalah ujian. Intinya adalah ujian. Allah Ta'ala misal, dan banyak doa. Dan kita juga doain beliau tersebut. Dan dikawal, jemaah sekalian. Dikawal. Ustaz, keluarga juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, berkahi dan lindungi, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, baik yang bertanya di pertanyaan pertama dan kedua ini. Ustaz, amalan apa yang harus dilakukan agar iman dan keyakinan kepada Allah semakin kuat, agar tidak ada keraguan dan hilang keyakinan, terutama untuk anak yang lemah iman dan keyakinannya? Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, intinya kan kita harus terus belajar, menuntut ilmu. Jadi kita harus terus belajar dan menuntut ilmu. Setelah itu kita hadapi masalah kita dengan ketakwaan. Gitu aja udah. Atau bahasa simpelnya, belajar lalu nyebur ke kehidupan berbekal ketakwaan. Karena kalau gak nyebur, gak akan bisa-bisa. Kita gak akan bisa berenang kecuali kita nyebur ke kolam berenang atau ke laut sekalian. Kalau cuman duduk di majelis ngangguk-ngangguk, gak akan bisa. Dan nanti Allah akan ajarin kita. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian. Tapi hadapi dengan ketakwaan, nyembur dengan ketakwaan, jalankan perintah dan katakan tidak pada yang haram. Nanti Allah akan angkat derajat kita, tuntun kita dan seterusnya. Al-Baqarah 282. Dan perbanyak berdoa, udah. Jadi dan itu doa salah satu bentuk bertakwa. Jadi belajar, amalkan, belajar, amalkan, belajar, nyebur, belajar, nyebur. Itu hadirin. Kan semua ilmu begitu. Semua ilmu kan demikian. Matematika, belajar rumus, latihan soal, belajar rumus, latihan soal, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan, kan gitu. Kita dulu belajar olahraga, habis hari ini gimana cara servis di main volley, besok harus main volley, kalau nggak akan bisa servis gitu. Hari ini belajar smash dalam bulu tangkis, besok ya harus turun ke lapangan dan nyemes. Kalau nggak akan bisa-bisa. Hari ini belajar gaya kupu-kupu, besok ya nyebur. Kalau nggak gaya batu terus. Jadi itu yang perlu diucapkan dan minta pertolongan kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan jemaah sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita. Dan juga segala khilaf kaum muslimin. Dan semoga Allah merahmati kita dan merahmati seluruh kaum muslimin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.